dengan kemiskinan itu dia tetap dengan takwanya, orang yang diberikan kekayaan itu tetap dengan takwanya. Di satu sisi yang kaya ini bisa lebih beramal sedangkan yang miskin. Itu perdebatan atau perbincangan para ulama tidak menyelesaikan. Artinya tidak ada penyelesaiannya. Ibnu Qayyim membawakan ucapan yang ini dan ucapan yang itu. Apakah orang miskin yang sabar lebih mulia daripada orang kaya yang syukur, atau orang kaya yang syukur lebih apa lebih utama daripada orang miskin yang sabar? Itu perdebatannya tidak selesai. Sampai pada satu kesimpulan Ibnu Qayyim rahimahullah, maka tidak perlu kita bicara afdal yang mana, tetapi hendaklah engkau terima apa yang Allah berikan padamu. Kalau engkau miskin, sabarlah. Kalau engkau kaya, syukurlah. Itu aja. Karena hampir sama, tidak bisa dibanding-bandingkan. Walaupun masing-masing punya dalil. Kalau dari dalil yang itu, dalil yang dhahaba ahlud dutsur bil ujur, kayaknya lebih bagus atau lebih utama orang yang kaya. Bersyukur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan kami. Mereka sholat, kami sholat. Mereka zikir, kami zikir. Mereka beramal, kami beramal. Mereka bersedekah, kami gak bisa sedekah. Diajarkan bisa sedekah. Sesungguhnya tasbihatin sedekah. Mengucapkan subhanallah, sedekah. Mengucapkan takbir, sedekah. Mengucapkan tahmid, sedekah. Ucapkan 33 kali ketika selesai sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dia kerjakan. Ternyata orang-orang kaya mendengar, ikut mengerjakan juga. Balik lagi orang miskin, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dutsur bil ujur. Apalagi ya Rasulullah, mereka mengerjakan apa yang kami kerjakan. Maka dijawab oleh Nabi, dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah fadilah dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Apalagi tapi dari sisi lain ada hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW berdoa bersama, semoga Allah gabungkan aku bersama orang miskin dan aku akan bersama orang miskin dalam jannah ila akhirnya. Kelihatannya ini yang lebih utama. Akhirnya susah, gak ada kesimpulan akhir. Yang jelas kedua-duanya utama. Orang miskin yang sabar dan orang kaya yang bersyukur, dua-duanya memiliki keutamaan. Nah, ada lagi yang dengar-dengar cerita bahwa Abdul Rahman bin Auf itu seorang sahabat, tapi masuk surganya merangkak Bangka. Dan puluhan tahun di belakang para lainnya. Kalau tidak salah itu lemah, dapat apa riwayatnya? Ada riwayat seperti itu tapi lemah. Abdul Rahman bin Auf termasuk orang-orang hebat. Hah? Termasuk yang dijamin. Itu riwayat dari orang-orang yang mengutamakan kemiskinan dan kemudian mengkritik orang kaya dan mengatakan Abdul Rahman bin Auf kaya maka akan dihisab dengan sekian panjang keutamanya gitu. Tapi riwayatnya lemah. Mengenai ilmu tadi itu Pak, berhubungan dengan takdir Allah. Iya. Kalau seorang dia kan nggak tahu ini dia kaya itu akan menjadi baiknya atau menjadi jeleknya, kan dia nggak tahu. Wajib usaha, artinya usaha sih, bukan usaha, bukan wajib kaya. Enggak kaya di Jawa ya. Dulu di Jawa ngisi di Jakarta mengatakan wajib kaya. Ada kedibun, kedustaan. Nah, dia kan ngisi di orang-orang kaya. Oh gitu. Di tempatnya hara-hara. Jadi, tidak bilang wajib kaya, tetapi wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Itu tanggung jawab suami, sehingga dia berkewajiban untuk berupaya untuk mencari ma'isyah. Kalaupun dia dapat secukupnya, dia cukup, ya bagus. Sisanya dia pakai untuk cari ilmu, untuk belajar dan sebagainya. Sehingga tidak ada istilah wajib kaya, tetapi ada istilah wajib menafkahi. Nah, wajib berusaha untuk menafkahi keluarga. Karena kalau mau wajib kaya pun akan ditanya, berapa? Kan repot. Karena enggak jelas. Ya, kepengin di rumah gitu. Ya gitulah tor. Ya itu sembako. Apalagi? Jangan beli kereta api, nggak perlu. Pesawat. Dalam hadis, dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kata Ibnu Katsir rahimahullah membawakan asar dari salaf bahwa dunia hasanah adalah wanita yang salehah, rumah yang nyaman, luas, dan yang ketiga kendaraan. Di rumahku. Oh, lengkap. Aku tidak pernah meninggalkan nusul pada latar di rumahku. Artinya ada satu padanya. Ada. Kayak jawab itu saja. Enggak, karena Aisyah di rumahku. Kata Aisyah jawab. Apa di masjid? Bukan, maksud di rumahku itu berarti 9 hari sekali di rumah beliau. Setiap hari. Di rumah yang lain kan sekali secara tergantung. Nanti baru balik lagi sebentar. Bukan, badal asarnya itu. Jadi bukan berarti tiap hari. Bukan, maksudnya apa? Badal asar sekarang kan enggak boleh. Bukan. Badal asar karena satu sebab yang disebutkan dengan rinci bahwasanya aku disibukkan oleh Bani Fulan dari Ba'di atau Duhur. Kenapa dapat artikelnya gini? Dan sebelum matahari memerah itu masih menguning. Ya. Satu. Yang kedua, Syalbani membawakan riwayat yang tadi sama diakhir dengan wakana syamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Berarti larangan sholat badal asar itu ketika sudah matahari, itu nggak boleh. Berarti mereka tidak boleh. Sampai Ibnu Umar masuk masjid aja muter-muter dulu, begitu azan baru masuk sholat. Iya, khawatir kalau pas sholat pas terbenam, nggak boleh. Itu berarti di rumah waktu musafir harinya benar ya. Bapak ke bang teman-teman masjid itu berarti jika waktu dari masjid dekat maghrib mau sholat apa mau sunan mereka ke sholat sebelum waktu datangnya. Mau sholat maghrib itu sebelum waktu. Udah mau terbenam ini. Dia tuh udah sedikit sampai atas. Ini nggak. Telat. Jadi bisa tanya tu mesir. Yang ada kita. Tapi takut telat kan? Itu hanya sebatas kita setelah sholat kita aja atau kan? Takbir. Ya. Abis sholat, setelah sholat itu kita boleh bertakbir lagi atau tidak? Di sholat pada dunia. Sholat Idul Adha, Fitri. Cuma setelah sholat itu saja. Nggak di sholat itu. Setelah sholat itu juga nggak ada. Hanya ketika subuh sampai berjalan ke masjid sampai sholat itu. Setelah sholat itu selesai. Kalau Idul Adha itu? Sampai 3 hari. Ada orang Ustaz, kan Rasulullah itu menjalankan sholat duha tidak dawam Ustaz ya. Tapi dia dengan ilmu saya sholat duha ini dengan niatan untuk kemurutan. Iya. Dengan tujuan untuk mensodakoi Ustaz. Dari apa? Mensodakoi tubuhnya karena dengan niatan yang seperti itu boleh Ustaz. Didawamkan sama dia. Mereka dawam Ustaz. Barangkali malah dikurangi rezekinya. Masalahnya belum tentu dikasih rezeki jadi baik kan. Baru saja pelajarannya. Mungkin kalau Allah sayang sama dia dan Allah tahu dia kalau jadi kaya bakal jadi jelek lagi, sholat duha aja lupa lagi, akhirnya malah jadikan miskin sama Allah. Pas terus. Duha terus aja. Duha terus. Belum tentu. Artinya jangan diukur dengan dunia gitu aja. Kalau ditanya alasannya apa? Orang yang paling soleh, yang paling mukmin, yang paling bertakwa Rasulullah SAW, enggak kaya, meninggal dalam keadaan punya utang. Jadi belum tentu orang yang ibadah terus dapat rezekinya, belum tentu. Enggak mesti. Kecukupan pasti. Kecukupan akan diberikan kecukupan hati khusus. Zikir pagi dan yang ini baca surat ini akan berikan rezeki, baca surat ini akan jadi kedagangan laku, baca surat ini banyak pelanggan, baca surat ini semua dunia. Zikir pagi dan Maryam nanti dapat yang cantik. Surat Yusuf jadi ganteng. Jangan berharap dunia. Ibadah itu berharap akhirat. Jadi sapi. Jadi pengusaha sapi. Buatan si Nur. Nur buat itu aslinya Nur Nubuah. Cahaya kenabian. Konon katanya diriwayatkan dalam riwayat yang tidak ada asalnya, tidak ada riwayat, tidak ada sanadnya, palsu, diceritakan di sana bahwa sebelum Adam diciptakan itu sudah ada cahaya. Begitu melek, cahaya apa itu wahai Rabb? Itu adalah cahaya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Dari turunanmu yang akan begini begini begini begini. Jadi sebelum diciptakan Adam sudah diciptakan dulu nur nubuwah, cahaya kenabian. Kemudian dibikin doa-doa khusus, doa-doa nur buat itu. Adopsi nama itu tadi. Adopsi nama itu. Palsu tadi bisa. Enggak benar riwayatnya. Yang palsu mananya dulu nih? Riwayatnya. Riwayatnya. Doanya juga sama. Iya. Doanya yang biasa-biasa. Yang mana yang terbuat? Doanya benar. Enggak tahu kan benar. Enggak tahu kan barangkali pernah baca gitu. Enggak. Apa pernah baca nur buat ya apa yang mereka bikin itu bukan dari sunnah, bukan dari riwayat yang sahih. Barangkali itu punya kata-katanya lafadznya apa lafadznya apa lafadznya barangkali lafadznya yang baca ada di hadis lain gitu. Ada orang yang takhir coba kata ada yang memberikan anu ini baca kan doa nur buat gitu. Kalau ada orang sakit enggak perlu bacakan nur buat, bacakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tasyafi la shifa la shifa wa shifa la yadur saqam. Itu sahih sunnah. Dikir-dikiran itu dan bertahan dan di antara juga doa nur buat. Jadi tanya-tanya. Jadi enggak sahih tadi. Baca doa tadi kan harus dipegang ke yang sakit. Iya. Pegang yang sakitnya, baca bismillah bismillah bismillah. Berapa kali? 3 kali. Bismillah bismillah bismillah. Inna Allahumma rabban nas adhibil ba's wa shfi' at-tashafi la shifa'a la shifa'a shifa'an la yughadiru saqam. Itu yang jelas riwayatnya sahih. Ini terlalu kuat, Sir. Iya. Yang buat apa itu sudah di masyarakat juga apa itu? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali. Apa itu? Enggak apa-apa. Hancur. Gila ini seorang ini. Kamu kayaknya benci banget sama Roger Malik Sukama tuh ada pembimbing akasinya gitu. Yang kamu tau paling itu Sukama, punya siapa ya? Kamu nampal kan? Dari kamu ada tuh yang ya harusnya disitu ada keterangannya lah. Membimbing siapa gitu. Di channel itu memang seringnya kami menampilkan tulisan yang tadi sama Bu Usman Kansman. Jangan kan beli apa beli enggak? Ya, bilang ya, dokter. Kan sesuai. Tiba-tiba setelah kita terima ordernya, tentu kita tahu kalau itu atau ada kembang lah buat acara-acara bila. Apakah kita tahu di situ ataukah nanti-nanti dari pasien kita jual beli transaksi di situ? Ya kalau tidak tahu sih. Iya lagi awal. Tidak tahu. Lagi awal iya. Kita berusaha ceritakan harus tidak cari tahu gitu kan. Asal dan tidak tahu. Biasanya ini nih ngomong dia. Nanti minta tersenyum. Sorry ya dianterin semuanya tali lagi badan maghrib bisa. Jelas. Sudah tak jadi kan? Hah? Sudah tak jadi. Iya. Kalau misalnya gitu udah nggak ngerti ya udah. Kalau misalnya kalau belum sih jangan. Kalau udah tahu sih itu dari pihak pribadi kan itu. Di Jakarta, Abu Aryo. Ada yang pesan banyak. Setelah jadi, minta dikirim ke gereja. Kata dia, ah, kami nggak mau ngantem. Ambil sendiri di sini. Ada mereka cari orang untuk ambil. Jadi yang bisa dilakukan menurut batal itu sudah bikin siapa yang mau beli. Jadi dari sana sini juga bingung. Kita nya nggak mau, mereka nya yang bisa juga. Jelek memang dalam pesan sebenarnya. Paling tidak dia sudah menghindar satu masalah. Apa? Kalau nanti datang sana kelihatan sekali nanti mendukung. Oh ternyata soal ini mendukung gereja gitu kan. Atau mendukung tahlilan. Oh ternyata sih mau semua. Cuma tahlilan setuju. Duh kemarin gak deket gue. Sama termasuk kalau kita ngerjakan bangunan dengan nah, karena tersamakannya kayak misalnya masalah kita jual beli transaksi sama perangkatannya kan kayak orang-orang Yahudi kadang hartanya dari riba atau yang lainnya itu kan kaitannya ya kita jual beli kan terserah mereka uangnya dari mana. Iya nah, apakah yang seperti ini tentunya iya makanya satu hal saja jangan sampai kita menjadi pendukung sesuatu yang salah. Kalau kita yakin salah kenapa didukung ya. Itu aja. Kalau yang lain urusan-urusan dunia, silakan. Dia beli beras. Ini orang yang kafir makan, orang muslim juga makan. Enggak apa-apa jual beras gitu. Tapi kalau habis tadi kan beda. Beras mati buat mulut. Ya mau buat apa? Kita jual makanannya kaum muslimin, makanan manusia. Jadi ya, sopan. Tapi kalau yang jualnya si I, Ustaz. Ini jam bensin yang gue siin jam bensin ya, kes besar dia jual makan biasa buat hari-hari ya kalau bisa begitu ya. Tapi kalau memang gak ada lain gak apa-apa sah-sah saja jamangnya yang rohnya disana di kumpul hari garus sunnah gimana terus dan yang ada di situ tempat lain gak ada yang jenis yang anda suka kita beli ya apa? Sebuah ibadah yang dikerjakan karena zatnya. Ada sebuah ibadah yang dikerjakan karena sebabnya. Ada yang karena harinya. Baik, ada yang karena sesuatu yang lain. Kalau yang karena datnya, tidak bisa dengan niat-niat lain. Saya puasa untuk bayar utang puasa. Ini tidak bisa digabung-gabung. Tetapi kalau dia puasa sunnah, ada pengen puasa gitu aja. Tidak ada kewajiban. Dia untuk puasanya apa? Niat untuk Syawal. Ada puasa yang karena harinya. Ada tepat di hari Kamis. Dengan harapan mendapatkan keutamaan hari Kamis. Atau ayam lebih dengan harapan mencocoki ayam lebih. itu apa ya, sesuatu yang berbeda. Yang ini niatnya, yang ini harapan. Kamu tidak boleh berharap mudah-mudahan dapat keutamaan. Sama dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, kan hadisnya tidak ada sholat khusus, pokoknya jangan duduk sebelum sholat. Nah dia mau sholat terus duduk gitu, dan dia belum qobliyah. Jadi sholat qobliyah sudah berhenti. Artinya dalam hal itu dia mengerjakan dua sisi. Dia qobliyah dan sekaligus tahiyatul masjid. Itu Syekh Utsaimin menegaskan tidak ada masalah, karena dia pengen duduk dan tidak boleh duduk sebelum sholat. Sholatnya sholat apa saja, puasalah hari Kamis, puasanya puasa sunnah apa saja, yang penting hari Kamis. Dia pengen sunnah ini, pengen sunnah itu. Ya sedikit lah. Nah ini kayak gini fikih, jadi mau ditanya dalilnya apa? Ya itu orangnya sama nanya ya. Kadang-kadang kalau bukan dalil, ta'lil. Yang tadi namanya ta'lil. Ta'lil apa sih? Ta'lil itu alasan. Jadi ada dalil, ada ta'lil. Kata para ulama bahwa sesuatu hukum dikerjakan itu harus ada dalil wa ta'lil. Atau dalil atau ta'lil, atau dua-duanya. Ta'lil. Ta'lil itu alasan fikih. Kenapa kerjakan begini? Kenapa kok boleh? Karena begini, karena yang ini dasarnya bukan harinya, tapi 6 harinya. 6 harinya apa? Mau Senin Kamis boleh, mau 3 hari ayam bilbit silakan, tambah 3 hari lagi. Jadi pokoknya 6. Ini awal saja. Ya? Hah? Iya. Ayam bilbit juga gitu. Iya, karena dia pengen mengerjakan 6. Terus di hari apa? Ya cari hari-hari yang biasa berpuasa. Salat misalnya, yaitu ayam bilbit atau Senin Kamis. Makanya yang sunnah, kalau yang wajib nggak bisa gitu, iya. Karena sudah khusus. Yang wajib, ya. Sama yang ganti, kalau dia misalkan punya utang, iya. Ya, itu nggak bisa ya. Yang punya utang di hari Senin. Atau puasa, puasa apa itu? Puasa wajib. Nadar, nggak bisa. Kalau yang kayak gitu nggak bisa. Nadar puasa, itu nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu. Jadi kalau puasa kalau di hari Senin harapan. Nggak bisa. Bisa. Untuk kalau kewajiban khusus. Kalau sunnah sama seperti sholat tadi. Jadi banyak hikmahnya sunnah nih. Iya. Kalau dikerjakan. Ya sholat apa berwudu, pengen berdoa, pengen apa namanya istikharah. Dia sholat tahiyatul wudu, tahun, kemudian berdiri. Apalagi sholat malam. Iya biasanya kan dicampurnya, apa bisa digabungnya dengan sholat malam gitu. Tapi nanti ini dari jadi gini, hadisnya mengatakan siapa yang ragu dengan sesuatu maka hendaklah sholat 2 rakaat dan berdoalah. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika wa astaghfiruka bi qurratik. Sholat 2 rakaat enggak sebut sholat apa? Ini sholat apa ini 2 rakaat? Ini doanya. Maka dia sholat duha 2 rakaat atau sholat lail 2 rakaat doa istikharah. Sama seperti siapa yang berbuat dosa kemudian dia sholat 2 rakaat maka akan diampuni dosanya. Jadi bertobat perlu salah. Apa dua rakaatnya? Dua rakaat apa saja? Dia berbuat dosa kan? Kemudian dia tahiyatul masjid. Ah, niatkan. Sholat taubat lagi buat dosa terus taubat. Gak ada khusus sholat taubat itu. Siapa yang sholat dua rakaat? Kemudian minta ampun pada Allah. Akhirnya pun. Sholat dua rakaatnya apa? Ya apa saja. Dari asbab-asbab yang ada. Silahkan. Karena penjelasan gininya yang kita enggak. Iya, ta'lilnya ini. Orang taunya tahu. Kalau ini ada boleh tidak boleh salat selesai. Iya. Salat tahiyatul masjid itu khususnya. Iya. Karena kita harus tahu kalau udah ada sarahnya kayak gitu kan enak. Iya. Paham insyaallah sedikit itu. Soal itu dulu saya. Nik, itu dulu saya paham. Soal apa? Pertanyaan sama kalimat yang sempat anak bawakan juga ya. Tentang ucapan seorang istri kepada suaminya bahwa aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau secara niat sih memang itu kembalinya ke si pengucapnya. Niatnya apa sih yang ingin menekankan di sini? Apakah boleh atau enggak? Kalimat itu sendiri, apakah termasuk kalimat yang bisa dibenarkan pengucapannya? Atau memang salah ini kalimat bukan kalimat yang benar jadi diucapin begini? Kalau kalimat itu kalimat salah, nggak mungkin diboleh turun kepada Allah. Sekarang ini gue berada, ada orang yang mati ketika dengar di dalam kasih. Ada kejadian di alam nyata, dan ada kejadian di alam cerita. Dalam cerita sih, nggak usah jadi dalil lah. Di alam nyata, itu di Purwakarta, istrinya meninggal, yang dia sedang senang-senangnya, itu ini jenazah, suaminya itu begini, sepertinya bukan mayat. Orang melihat dia ikut nangis, tahu-tahu nanti nggak bangun lagi. Cinta sejati. Dia tidak bisa hidup tanpa istrinya berarti kan? Paham maksudnya? Yang kedua, kisahnya di dalam kitab-kitab bahasa Arab. Wallahu a'lam yang saya bilang tadi cerita, tapi mungkin benar mungkin tidak. Itu sampai dibikin sebuah syair. Dia ketika kekasihnya pergi, dia sedih, nangis, menangis, menangis, sakit, sakit, sakit. Sampai disebutkan dalam syair itu tentang masalah kalimat-kalimat seperti itu, bahwasanya dia hidup, dia tidak bisa hidup tanpa kekasihnya, dia akan teranuh, terus segala macam lah bahasa-bahasa syair lah yang kadang berlebihan. Ini nyata, satu itu. Yang kedua, orang yang tidak bisa hidup tanpamu dengan bahasa aku tak bisa hidup tanpamu, maknanya bukan tidak bisa hidup berjalan, bukan. Coba tanya, antum maksudnya apa? Pasti maksudnya dia tidak bisa hidup dengan seperti kemarin, gitu, ketika ada dia. Ini susah, ini susah, ini susah, ini susah. Dan ternyata, sendiri. Ini kerjaan sendiri dan tidak punya ajak orang yang bisa diajak ngomong, tidak punya rasa, tidak punya tempat curhat, tidak punya apa. Gimana hidupnya? Pulang ke rumah ibunya begitu gitu. Tidak punya kehidupan. Gimana? Kehidupan yang dia. Zain itu enggak ada. Ada kehidupan tapi kehidupan sengsara, kehidupan susah. Bagaimana bisa hidup? Artinya kamu bisa hidup bahagia atau bisa hidup dengan baik tanpamu? Itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan seperti itu dengan yakin bahwa kalau enggak ada engkau, aku enggak punya nyawa, nah itu lain lagi. Dan itu hampir enggak ada orang kayak pengingkaran Raja Sava itu ketika ada orang yang baca syair. Kalimatnya berlebihan diingkari, berhenti kau. Terus menyuruh, bukan raja sebelumnya. Terus menyuruh ada seorang alim, ajari dia tauhid, karena dia kalimatnya ini berlebih gitu. Diingkari, terlepas dia niatnya apa ya, terlepas itu sih antara dia dengan Robnya. Niat dia ngucapin itu apakah? Ya, yang di radio tuh Ustaz, iya, yang di radio kan ada suka penggalan gitu Ustaz. Iya, rupanya mungkin juga Ustaz dulu maksudnya. Kalau diingatkan kalau berlebihan, kalau diingatkan jangan berlebihan. Iya. Iya. Nah sekarang batas berlebihan itu yang seperti apa? Gitu kan? Jadi tergantung penafsiran. Orang mau makan ingat di bulan berapa apa? Ya Allah, dulu anak makan berdua, sekarang sendiri. Ya wajar gitu. Manusiawi. Tapi kalau terus ini mau makan, oh itu semua ingat kamu. Lagi kata Allahnya apa? Artinya yang ditegur oleh khotib ketika itu adalah berlebihannya. Itu berlebihannya. Karena seingat anak dulu. Sama dengan kalimat tadi juga, adalah jangan khawatir berlebihan. Saya ingat anak dulu, tapi jangan mengatakan musyrik gitu. Ya, tidak, minimalnya itu hulu kalimat ya, itu. Khawatir berlebihan. Jadi sebaiknya hindari gitu tuh. Pilih kalimat-kalimat ya, lain yang bolehlah untuk ikhtiaton gitu, untuk kehati-hatian dia. Ya, jangan pakai kalimat yang. Apa-apa. Tapi kalau keceplosan, ya. Lain. Jangan dianggap musyrik loh. Tidak. Kalau harinya 4, istrinya yang bilang gitu. Iya. Suamiku kok satu-satunya enggak akan bisa hidup tanpamu itu istrinya nanti. Seperti karena dia bersaing dengan ada salah seorang yang mengucapkan kalimat pada Rasulullah, kalau bukan apa ini semua karena Allah dan karenamu. Itu diingkari sama Rasulullah. Itu sisi lain. Jauh. Ya Muhammad, itu bedakan yang ini dengan yang itu. Jauh. Yang tadi raja juga beda. Begininya sih. Sebab orang di situ disebutkan Rob. Karena si orang yang ucapin itu meyakini bahwa itu kehendak Rasulullah juga. Ya iyalah. Walaupun tidak, maknanya tidak ada makna lain. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya kehendak Allah dengan kehendak Rasul disamakan saat itu. Tapi tadi kan dia beda. Anda gak bisa hidup bahagia tanpamu, itu maknanya. Anda gak bisa hidup dengan baik tanpa engkau. Anda bisa sengsara, Anda bisa begini, bisa begitu. Kalau itu tadi jelas disamakan. Misalnya saya ngomong sama istri ini, wah kalau tidak karena Allah dan karena engkau, langsung disamakan. Nah, ini gak boleh. atau dengan kalimat bahwa yang menghidupkan aku adalah Allah dan kau. Dia tak boleh. Itu kayak anak gitu. Dia omong juga waktu anak ngomong gitu. Ini kalimat seperti mengandung. Seperti mengandung. Iya mengandung. Minimalnya ini gulu lah. Paling tidak ini kalimat yang berlebihan. Siapa juga yang ngomong? Ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Minimalnya. Baca-baca. Ada yang ngomong. Hiperbol. Kalau Yaman setahun terus akhirnya bilang dan kalau nggak ada ente lo nggak bisa dagang di sini sama aja dengan itu intinya sih sering kita pulang rumah ibu kita seminggu aja bu. Anak mau begitu kalau nggak ada ente sendirian kacau. Bagaimana bisa hidup dengan baik, bagaimana bisa jalan dengan baik padahal semua takdir Allah. Intinya hindari lah kalau bisa hindari. Kalimat yang seperti ini. Mana kalau saja enggak ada fatwa ulama mungkin kita bilang sama-sama. Ini kayak ada yang hati-hati. Karena secara pribadi menghindari kata-kata kalau kamu akan ngomong-ngomong yang berlebihan. Kudu harus wajib. Tapi kalau kita memberikan fatwa, apa yang dikatakan oleh para ulama? Apa yang selesai? Kalau dikembalikannya ke niat ya memang semua ucapan bergantung orang yang mengucapkannya. Niatnya apa? Oh, kalau halim ente muzikmu seminggu mau itu sendirian gitu. Niatnya orang yang berkata pada raja bahwa engkau Rabbuna apa dia? Yang tua dari tauhid. Sama enggak dengan maknanya Allah melihara? Kan Allah SWT mengatur segala macam, penguasa juga mengatur semua yang ada di negaranya. Nah itu kalimatnya berbahaya sekali, ajarin dia tauhid. Berbeda dengan yang ini, jauh bedanya. Ini hanya romantis-romantisan ya satu bisa. Ya kan perlu saja, romantisnya perlu saja. Cari kata-kata lainnya apa? Nah coba mau kata-kata lainnya apa mu? Itu kalau begitu ungkapnya dengan kata-kata apa? Kalau nggak ada itu ada bakal begini, bakal itu apa ungkapannya itu? Kira-kira itu. Ya pakai kan ucapan seorang istri. Iya, suami terhadap istri, istri suami kurang lebih. Ya, apa kata-katanya? Ya, kalau dia dijadikan patokan, ya, dia tidak bisa hidup dengan baik, enggak bisa hati, enggak bisa nyaman, enggak bisa tenteram, enggak bisa tanpa engkau, apa ungkapan yang ingin pilih? Ayo bahasanya. Nah, bahasanya apa? Gitu. Atau ana enggak bisa bahagia tanpa kamu, bagaimana? Dan akan dijawab sama oleh lawan. Itu kan dari Allah, bukan dari dia. Oh, aku enggak bisa bahagia sama bahagia dari Allah, bukan dari dia. Sama. Gak bisa jalan nih bisa tanpa mu atau siapa? Bisa itu jalan dengan takdir Allah Taala. Tapi kata-kata itu kata-kata yang wajar diucapkan oleh manusia. Karena memang kenyataannya ketika tidak ada orang tersebut oleng perusahaan. Karena itu orang penting misalnya. Ini gak bisa jalan tanpa ini. Pondok ini akan macet. Padahal udah tak tanamkan berkali-kali. Jangan bergantung pada anak, jangan bergantung pada ini. Baru wacana. Anak mau pindah. Udah. Bahasanya gitu tadi. Enggak bisa jalan tanpa inti. Allah SWT jalan. I can live without you. Apa ya? Mereka maksudnya mengungkapkan yang tadi. Inti. Itu orang yang mandi gara-gara itu. Kalau tidak ada mereka akan kecewa. Artinya seperti bahasanya nggak bisa hidup pondok ini tanpa baru wacana anak mau pindah ke Majalengka untuk kerja cuma kutub dulu tombak tamat perang kenyataannya begitu di kita di banyak yang begitu contoh kayak waktu Raweh ya atau apa waktu antum masih di sana orang begitu ya, antum di sini nah, ungkapannya apa itu coba itu bikin ungkapan yang pantai tidak hulu kalimatnya itu sampai ada orang yang katakan sampai ada orang yang sesi ibadah melihat orang nah sampai ada orang berkesimpulan seperti itu coba kalau bukan Ustaz Muhammad yang ngaji apa yang ini belum tentu seramai itu Jadi orang orang awam menilainya kita tuh seperti itu. Itu yang cinta Muhammad. Ini sudah kenyataan. Sudah banyak bukti-buktinya. Kenyataan. Betul-betul ketika enggak ada orang kekasihnya ini, kayak enggak bisa hidup beneran. Rasanya kayak hampa, aja, hampa, gitu. Hampa, hampa. Hampa. Hampa. Kayak ada yang hilang dari dirinya gitu. Keemok. Apa ungkapannya kira-kira? Untuk mengungkapkan apa? Aku tak bisa hidup tanpa gitu. Atau gimana? Coba mau itu bikin kata-kata nanti dipatenkan itu. Jadi tidak hulu, tidak menyalahi. Iya. Kita ngomong mau ngarim cek. Kita ngomong banget. Kalau sudah aku tak bisa hidup tanpa mau, apalagi mau masak. Jadi Ustaz pribadi sudah setuju sama itu dong. Itu enggak? Ya harus enggak yang bukanlah. Larinya enggak ke sana maknanya ya sudah. Iya, lebay lah. Iya. Larinya ke sana enggak lucu lah. Katanya ada ulama kena wal kamu. Enggak ada. Karena dia almar atau dulul baik kata beliau, lakin letak birah, istri itu, perempuan itu cahaya rumah, tanpa mereka, tanpa istri rumah itu gelap. Iya benar. Dulu lah, wes kelapak-kelapak. Walakin la takbirha. Ini yang kena kata. Jangan kasih tahu. Tapi jangan kasih tahu dia. Oh. Apalagi mau lebay-lebay ya. Kasih kabar aja jangan. Hidupnya baru. Di antara kita sok. Iya. La takbirha. Kabar gendir. Hidupnya tuh. Kalau yang meninggal ibu. Kalau yang meninggal ibu. Iya. Langsung sepi. Kalau abah yang meninggal. Kalau abah yang meninggal. Fatal. Bukan maksudnya tuh masih kumpul lah. Emang enggak? Kenyataannya seperti itu dalam apa? Tidak ada yang keren. Walah. Kalau nyanyi tahu. Jadi ibu mah. Kalau ibu pasti. Nah, berarti anak-anak kamu mengerti juga. Tapi kalau dia tuh juga. Ah, jangan. Berangkat dah. Lulusan pondok tuh boleh disuruh mengabdi ya. Mengabdi satu tahun. Oh iya, jelas ya. Bagri mengabdi.